Kau dengar gosip terus sambil kesimpulan. Baru curiga saling kau pasangan. Batu du bilang kami dua baku bawah. Kasihan kawan satrau di dengan dia. Memburuka ini bikin kau sampai mau gila. Teman sendiri kau tuduh yang tidak-tidak. Ini akibat suka main perasaan. Penyakit cemburu terus sama nyamar. Pajak kau rusak bukan fisik tapi mental. Keturun salah kasih kau i daun gatal. Makanya gatal cemburu paling kuat. Tak ambil kiri tikung kanan kau tak lipat. Ada masalah mari tanya bye-bye. Jangan salah paham terus kau mau bakal lain. Kasihan kawan ini tuh tanah baik. Mari bicara kasih selesai. Kau keliru kawan kau keliru. Kau cemburu saling kau pupai tua. Saya tahu diri tak mungkin mengganggu. Mari tanya bye-bye baru ambil kesimpulan kah itu. Kau dengar gue terus. Kau dengar-dengar gue kita terus. Bye. Jangan Yeah. Sayang, Opel yang lagi hits, Opel orang pelaki kan. Hey say, Opel lagi hits dang. Sekarang langsung indah mengenal aturan. Cuma lelaki dia mau pasang hati. Apa itu Opel? Orang pelagi. Orang pelagi. Tak. Suka. Kalau kekar di situ hati macam